Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami sayangi, alhamdulillah kembali kita berjumpa di hari ini, hari yang begitu sangat cerah di bawah naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini dapat kita isi sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an, sehingga akhirnya kehidupan kita menjadi kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Hari ini kita akan membahas ayat ke-15 dari surah An-Nur tentang bagaimana bahayanya ucapan yang dilontarkan tanpa ada bukti yang jelas atau tanpa melalui penelitian terhadap apa yang mau diucapkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza talaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang kamu tidak ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh padahal dalam pandangan Allah itu soal yang besar. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ke-15 ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengecam ya kejadian hadisul ifki, tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Siti Aisyah dengan kecaman yang begitu sangat tegas ketika Allah mengatakan jangan asal bicara. Yang terjadi pada saat itu, yang anehnya adalah bahwa ada orang yang tidak tahu bagaimana terjadinya peristiwa itu, ternyata mudah saja menyampaikan ke orang lain. Ini suatu yang aneh. Dan ini adalah suatu hal yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbicara kalau tidak bermanfaat, jangan berbicara kalau tidak tahu. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan asal terima saja segala informasi dan disampaikan ke orang ya tanpa melalui tindakan meneliti apakah benar atau tidak, klarifikasi apakah itu memang layak untuk disampaikan ke orang lain atau tidak. Ini adalah suatu pelajaran kepada kita semua berkaitan dengan kondisi kehidupan kita pada saat sekarang ini, karena dengan canggihnya teknologi ya, televisi yang menyampaikan informasi dari seluruh dunia ya, yang terkadang tanpa ada faktanya, sehingga akhirnya kemudian orang mudah saja untuk menyampaikan hal-hal yang tidak layak untuk disampaikan ya, atau menyampaikan ucapan-ucapan yang sebenarnya dia sendiri belum tahu apakah itu benar atau tidak ya. Di sini melalui ayat ini kita diajarkan untuk menjadi yang pertama, menjadi orang yang berbicara dengan penuh hikmah, berbicara dengan penuh kebijaksanaan, pertimbangkan dulu apa yang mau diucapkan. Kemudian setelah itu hendaklah kita berusaha, nomor duanya, berusaha untuk meneliti kembali apa yang mau kita sampaikan itu atau apakah benar atau tidak. Jangan asal menyampaikannya ke orang, karena ada beda antara menyampaikan ucapan dengan memberikan duit. Kalau memberikan duit ini terkadang tidak akan bertambah. Tapi kalau menyampaikan ucapan dari orang lain, maka yang ucapan itu hanya 1 meter bisa disampaikan sampai 5 meter dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu hati-hati di dalam berbicara, sampaikan apa yang benar-benar kita ketahui kebenarannya. Itu adalah suatu hal yang baik. Watahsabunahu hayyina. Hati-hati sesuatu yang kita anggap sederhana, tetapi sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dia adalah merupakan suatu hal yang tidak layak untuk dilakukan. Bersama kita studio ada Ustaz kita, Ustaz Jenal. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 15 ini terdiri dari 3 kecaman. Pertama, kamu menerima berita bohong dari mulut ke mulut. Kita ikut menyebarluaskan isu. Itu adalah kecaman pertama. Jangan sampai memiliki andil dalam menyebarkan isu. Yang kedua, kamu katakan dengan mulutmu tapi kamu tidak mengetahui sedikit pun. Kita berkata tidak berdasarkan fakta. Itu yang kedua. Berkatalah sesuai dengan fakta. Kalau tidak ada faktanya, jangan berkata. Yang ketiga, menganggap perkataan itu remeh padahal di sisi Allah itu besar. kita menganggap ah ini kan sekedar gosip. Gosip itu kan biasa, semua orang berbicara, tapi sebenarnya ini adalah bagian dari dosa besar. Inilah tiga hal yang dilarang sebagaimana tertulis di para buku-buku tafsir, juga tertulis dalam tafsir inspirasi. Kemudian ditambahkan lagi oleh Ar-Razi di ayat yang terakhir, wahwa indallahi azim tahsabuna hayyinan wahwa indallahi azim, ada tiga hal. Yang pertama, bahwa menuduh wanita baik-baik itu sebagai penzina itu termasuk dosa besar. Jadi mengatakan, wah bapak, saya lihat istri bapak berselingkuh, itu sebenarnya dosa besar. Yang kedua, besarnya kemaksiatan itu tidak terkait dengan pikiran kita, ah ini kan dosa kecil. Tidak, dosa itu bukan menurut pikiran kita. Dosa itu menurut standar Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa indallahi azim. Kalau menurut Allah besar, walaupun menurut kita ah ini kan kecil, tetap saja itu besar. Yang ketiga, setiap mukallaf harus mengetahui mana dosa besar, mana dosa kecil, karena la shaghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Jangan membiasakan dosa kecil, karena yang kecil bisa saja dengan keterus-menerus menjadi besar, dan dosa besar pun kalau kita beristighfar kepada Allah, Allah Maha mengampun lagi Maha penyayang. Siapa ya, silakan. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Zainal Arifin dan Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji ini Allah ingin memberitahukan kepada kita, jangan sampai apa yang kita bicarakan kita tidak mengetahui. Tapi yang lebih naibnya di pengertian kebalikan dari ayat ini, banyak orang berkata sebetulnya ia itu tahu akan kebenaran dan kebohongan perkataan itu, dia sering melakukan, tapi yang sering dilakukan itu adalah kebohongan bukan kebaikan. Makanya Allah mengingatkan kita, kalaulah seandainya kita tidak mengetahui, maka kita jangan ambil pembicaraan dari seseorang tersebut. Maka kita ambillah yang zahirnya saja, yaitu husnudzon, yaitu kita harus berbuat baik, berbaik sangka agar kita diberikan Allah kebaikan. Ketika Allah diberikan kebaikan, itulah rahmat Allah yang tiada terhingga. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul dan juga Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali pemahaman yang kita dapatkan dari penjelasan dari para narasumber kita. Pada intinya adalah kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang hanya melakukan hal-hal yang bermanfaat di dalam kehidupan ini. Berbicaralah dengan pembicaraan yang bermanfaat, bukan pembicaraan yang menyulitkan atau menyusahkan orang lain. Dan diamlah pada saat mulut itu tidak mampu kita kontrol. Bersikaplah dengan sikap yang terbaik dan bermanfaat buat orang lain. Dan janganlah bergerak, lebih baik diam atau tinggal di rumah kalau kita merasakan pada saat kita bergerak atau beraktivitas ternyata yang kita lakukan hanya membuat orang lain menjadi sengsara atau menjadi susah. Hidup ini hanya sementara, oleh karena itu jadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang setiap detiknya, setiap menitnya adalah kehidupan yang bermanfaat buat diri kita dan juga buat orang banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.